Okay, soalan soalan saya ni macam ngeri sikit Ustaz. Benda? Ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Eh? Ngeri. Benda? Seram-seram, seram-seram sejuk Ustaz. Sekarang ni fenomena artis-artis mula berhijrah dan mula bercakap tentang agama. Apakah ertinya yang sebenar jika seseorang artis tu ingin berhijrah? Ustaz tak ada rasa nak kahwin ke dengan artis ni? No. Apa soalan? Umi, mana Umi? Minta maaf. Ikut skrip, ikut skrip. Ustaz faham tak? Tak faham? Siapa buat skrip ni? Okay, saya baca sekali laju eh. Sekarang ni fenomena artis mula berhijrah dan mula bercakap tentang agama. Apakah erti sebenarnya perhijrahan mereka kot? Ustaz tak ada rasa ke nak kahwin dengan artis-artis yang berhijrah ni? Ha. Oh lah tu saya faham. Mang, cubalah sikit ni. Artis-artis hijrah ni bagus tak? Artis berhijrah. Artis berhijrah. Bagus Ustaz. Ha. Bagus alhamdulillah. Bagus. Bahasa apa bagus? Apa dia? Apa bagus? Berhijrah daripada tak pakai tudung ke pakai tudung. Kalau saya pun boleh pakai tudung, saya nak pakai Ustaz. Yeah. Berhijrah, dia berhijrah. Ha. Maknanya lakukan benda yang dulu lara, sekarang saya pula Ustaz pula. Tak ada. Daripada dulu lara, sekarang ni ke arah kebaikan sikit lah. Kan? Beramal lebih. Bagus. Boleh lah. Boleh lah Ustaz. Pandangan Faisal, hati-hati berhijrah ni bagus tak? Mesti lah, bagus. Sebab saya rasa ini pada pandangan saya lah. Sebab artis tu dia punya apa kata dia? Exposure apa lah bahasa Melayu? Dia punya exposure, dia punya exposure. Pendedahan. Pendedahan dia kepada masyarakat besar, pendedahan dia. So kalau dia dah ada orang yang minat, so bila dia berhijrah, insyaAllah saya rasalah orang yang dulu mengikut dia tu akan mengikut dia membuat benda yang baik lah. So dia menarik orang kepada membuat kebaikan. Dan itu cara saya melihatnya lah. Dan penghijrahan tu macam Man tadi kata, dari tak pakai tudung dia nak pakai tudung lepas ni kan. So itu benda yang tak bagus lah pada saya. Tak masuk itu penghijrahan songsang nama dia kan. Kena duduk Bukit Bintang lah tu. Tak Ustaz, maksud saya kalau dulu artis tu dia larut, maknanya dia dah sedar pada diri dia, dia ada kekurangan ilmu agama. Jadi dia kembali ke fitrah. Yo, jangan sabar tuan, sabar ya. Ada lagi kejap. Tak tu. Kelah macam ustaz dah. Baik, memang kita sebagai orang Islam di mana saja kita berada, benda yang baik yang berlaku pada orang Islam yang lain wajib kita kena suka. Sebab tu fenomena artis berhijrah ni sebenarnya kita kena syukur banyak-banyak. Sebab hijrah itu maknanya berpindah. Pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Dalam Rasulullah pindah daripada Mekah ke Madinah, dipanggil muhajir. Tidak ada lagi hijrah seperti itu. La hijrata ba'dal fathi. Nabi kata selepas daripada hijrah Rasulullah daripada itu Mekah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah. Yang adanya jihadun waniyatun. Maknanya hijrah yang ada selepas itu ialah kita berpindah daripada lara kepada ta'at, daripada dak semayang kepada semayang, daripada dak bertudung kepada bertudung, nah, daripada minum arak bertaubat. Itu hijrah. Maknanya sebab apa ada orang yang tidak suka bila dia tengok artis ni hijrah? Artis ni hijrah, dia kecoh sikit pasal dia orang kenal dia. Yang sebenarnya bukan artis saja hijrah. Orang kampung ada tak hijrah? Ada juga tak, tapi orang tak kenal dia. Pak mak bela beruk kampung. Dia hijrah dulu, dia main judi, dia tak main judi. Dah hijrah juga, tapi takkan masuk suat kabur. Pak mak beruk hijrah. Dah. Lepas tu esok pak leh pula. Pak leh ni, pak leh jual botol. Hijrah juga. Nah, cuma artis ni dia orang ada pengikut dia, jadi biasanya dia orang akan jadi berita tu sensasi. Nampak? Baru ni kita ada dengar seorang dua ustaz, ustazah dia marah artis-artis ni naik buat talk show cakap agama kepada orang ramai. kita pun sangsi kak, kenapa dia pergi marah. Nah, saya search dalam YouTube, saya jumpa seorang ulama, dia Habib. Habib ini ditanya tentang artis yang berhijrah, kemudian cakap benda agama. Habib ni kata, alhamdulillah bagus. Kita sebagai orang Islam, apa jua kebaikan yang berlaku pada orang Islam yang lain, kita kena suka. Walaupun kita tak suka dia. Ha, itu kaedah orang Islam. Memang baloh dengan pesa lama, dah baloh. Oh, itu berduk awet zaman dulu lah. Contoh lah. Nah, ha, berebut-rebut, putus dua awet. Mati awet tu, putus dua. Nampak? Baloh lah, sampai lengi, baloh lagi. Tetapi bila dengar Faisal ni maknanya meniaga laku, memang kena suka. Nabi nak kita ni suka. Pasal dia orang Islam. Bila dia meniaga laku, kita kena suka. Bila dia baik, dia sakit, kita kena suka. Apatah lagi kalau dia lara dulu Faisal, sekarang sudah berhijrah, memang kena suka. Habib tu jawab, seorang ulama yang luas pandangan dia. Nampak? Ha, jadi tak kena sangat berapa orang ustaz dia hentam. Neh? Sebab melainkan artis yang berhijrah tu dia tak tahu, tapi nak menceritakan soal hukum. Ha, di situ tak boleh. Nampak? Nak ceritakan hukum, imam pun tidak layak menceritakan hukum. Bilal pun tidak boleh. Yang boleh menceritakan hukum, ulama sahaja. Nampak? Walaupun dia jual aiskrim. Dia imam besar. Satu Malaysia ni dia besar sekali imam. Besar. Besar pada mang. Besar. Imam. Nampak? Ha. Tetapi dia tak tahu hukum fiqh, maka haram dia jawab masalah walaupun bab bersuci. Padahal dia imam lama dah. Bukan kata setahun jadi imam, belum British mari sampai sekarang. Nah, haram dia jawab. Tetapi kalau orang itu alim, maka dia tidak haram jawab. Walaupun dia bukan imam besar, dia kerja jual aiskrim sahaja. Nampak? Itu autoriti dia. Nah. Ha, jadi artis yang berhijrah, nasihat saya, teruskan, ceritakanlah pengalaman kita zaman lara, supaya orang yang sama lara, yang sama hobi dengan kita, boleh nampak. Nak, oh aku begitu juga, itu keseronokan begitu juga. Dan jalan yang aku ambil sekarang, ialah macam yang dia ambil jugalah. Balik kepada mentaati perintah Allah. Dulu ahli sokan juga, sekarang pun ahli sokan juga. Tapi ahli sokan yang tutup aurat. Bukan kata dulu ahli sokan, sekarang sudah hijrah, dah ahli sokan dah. Neh, ini jual botol pula. Bukan gitu. Dalam Islam bukan gitu. Sekarang tetap ahli sokan, tapi taat perintah Allah. Nampak? Hak mana yang tak boleh? Tak boleh. Dalam bab hukum, jangan kita masuk campur. Nak, ha, jadi nak menceritakan pengalaman tu, dia katanya, Syekh ni dia kata, bila dia ceritakan pengalaman dia, yang tu yang kita tidak ada ilmu. Ulama-ulama, para kiai, ustaz-ustaz, tidak ada pengalaman para artis di dalam kalangan artis. Jadi pengalaman tu yang mahal, yang berharga untuk diketengahkan pada masyarakat supaya masyarakat boleh dengar dan buat pertimbangan. Eh? Jadi kepada hati-hati yang berhijrah ini kita ucapkan syabas.